أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang gym ya sekarang ya? Mulahadah di situ. Kita ulangnya dari mulahadah ya. Ya, dari catatan di sini maratibu ihsail asma'il asma'illah allati biha yadkhul mu'minu wal jannata salasun. Ada tiga tingkatan dari mengihsa nama-nama Allah yang dengan mengihsa-nya seorang mukmin bisa masuk surga. Kan dalam hadis disebutkan Allah mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang mengihsa-nya dia masuk surga. Apa yang dimaksud dengan ihsa? Ihdaha ihsa'u al-fadhiha wa 'adadiha, yaitu mengihsa lafaz-lafaz dan bilangannya. Jadi dibilang, dihitung. As-tsaniyah yang kedua, fahmu ma'aniha wa madluliha, memahami makna dan kandungannya. Was-tsalitsatu du'a'u biha, berdoa kepada Allah dengannya. Ya, yaitu ketika kita berdoa kepada Allah, kita jadikan nama-nama Allah tersebut sebagai ya bahan untuk bertawassul. Ya, kita minta rezeki pakai nama Allah ya Razak, kita minta ampunan pakai nama Allah ya Ghafur. Ya, dan ulama menambahkan satu lagi, yaitu kita beribadah pada Allah dengannya, dengan Asmaul Husna ini. Artinya ketika kita berbicara, kita tahu Allah As-Sami, Maha Mendengar, maka tidaklah kita berbicara melainkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah karena Allah mendengar. Tidaklah kita bertindak, kita tahu Allah memiliki nama Al-Basir yang Maha Melihat, maka kita tidaklah melakukan bertindak sesuatu melainkan apa yang diridhoi oleh Allah dan tidak mendatangkan murka Allah dan seterusnya. Nah, inilah derajat yang paling tinggi, inilah derajat muraqabatullah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa ba'du asma'illah yajuzu itlaquhu alaihi mufradan kal hakim au muqtarinan ma'a ghairihi kas sami al basir. Sebagian nama-nama Allah itu boleh disebutkan secara mutlak tersendiri, semisal al hakim. Atau muqtarinan bergandengan dengan nama yang lain, semisal as-sami al basir. Wa ba'dul asma' la yajuz itlaquha 'ala Allah illa muqtarinan bima yuqabiluhu. Dan sebagian nama-nama Allah tidak boleh diitlakan secara sendiri ya atas nama Allah kecuali digandengkan dengan yang merupakan lawannya. Semisal Ad-Dar, An-Nafi, Ad-Dar yang Maha memberikan mudarat, An-Nafi yang Maha memberikan manfaat. Ya, karena kita enggak boleh menyebut Allah yang Maha Dar, enggak boleh. Ya, harus disebutkan Allah Ad-Dar An-Nafi, yang Maha memberikan mudarat dan yang Maha memberikan manfaat. Li annal kamala la yahsulu fi hadzal naw' minal asma' illa muqtarinan ma'a ma yuqabilu. Karena kesempurnaan dari nama-nama Allah tadi kandungannya tidaklah terwujud dari jenis ini, semisal Ad-Dar ini. Ya, kecuali mesti bergandengan dengan yang merupakan lawannya. Ya. Fadzikruka ad-dar, maka ketika Anda menyebutkan ad-dar wahdahu, ad-dar saja, la yakunu madhan, dia tidaklah menjadi pujian, illa idza dzakarta ma'ahu an-nafi'ah. Kecuali jika Anda sebutkan lawan dari ad-dar, yaitu an-nafi' yang Maha memberikan manfaat. Taib, bisa dipahami sini ya. Nah, lihat yang jim. Al-qa'idatu fi asma'illah wa sifatih. Kaidah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, antut liqa ala Allah minal asma' wa sifat ma atlaqahu ala nafsihi au atlaqahu alaihi rasuluhu. Yaitu ya, Anda memutlakkan ya kepada Allah dari nama-nama dan sifatnya sebagaimana yang Allah mutlakkan atas dirinya sendiri atau yang dimutlakkan ya oleh rasulnya. Maka ketika Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki nama As-Sami', secara mutlak kita sebutkan Allah memiliki nama As-Sami'. Kalau Allah menyebutkan bahwa dia memiliki sifat, misalkan sifat turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, ini yang disebutkan Rasulnya. Atau Allah menyebutkan bahwasanya dia memiliki sifat beristiwa di atas arsy, maka kita itu akan juga, kita sebutkan juga secara mutlak. Ya. Wa tanfiya anhu ma nafahu an nafsihi. Dan Anda nafikan dari Allah apa-apa yang Allah nafikan dari dirinya. au nafahu anhu rasuluh, atau yang dinafikan oleh rasulnya. Ketika Allah nafikan bahwasanya Allah tidak buta sebelah, kita katakan Allah tidak buta sebelah. Ya. Allah nafikan darinya lais wa huwa hayyun la yamut, Allah tidak mati, kita nafikan Allah tidak mati. La ta'khudhu sinatun wala naum, Allah tidak ngantuk, tidak tidur, maka kita nafikan sifat ngantuk dan tidur dari Allah, selesai. Wa taskuta amma sakatallahu anhu wa rasuluh, dan Anda diam, tidak berkomentar dari apa-apa yang Allah dan Rasulnya juga diam. Paham enggak di sini? Kalau Rasul menyebutkan Allah punya sifat betis, ya Rasul SAW menyebutkan bahwasanya Allah punya sifat tangan, jari jemari, ya, maka kita sebutkan juga sebagaimana yang Allah sebutkan, dia punya tangan, dua tangan. Yang Allah enggak sebutkan, jangan kita itlakan. Kita diam juga. Allah enggak menyebutkan dia punya dada, Allah menyebutkan punya wajah. Tapi Allah enggak menyebutkan punya hidung. Allah menyebutkan punya mata, tapi Allah enggak menyebutkan punya bola mata, punya alis. Paham enggak di sini? Jadi jangan kita sebutkan. Enggak boleh. Kan Allah punya wajah, masa enggak punya hidung? Itu makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Itu makhluk. Ya enggak? Maka kita udah, Allah punya wajah. Apakah Allah punya telinga? Enggak ada dalilnya. Ngapain? Maka kita tidak komentar. Paham enggak di sini? Ya. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya. Dal la yajuzu ayyusaqqa minal af'al allati akhbara Allahu biha an nafsihi isman wa yu'adda fil asma'il husna. Nah, tidak boleh memustakkan. Jadi tidak boleh kita ini mengambil dari perbuatan-perbuatan Allah, mengambil dari perbuatan-perbuatan Allah seperti yang Allah kabarkan tentang dirinya, kita ambil dari perbuatan Allah tersebut jadi sebuah nama dan dianggap menjadi nama-nama al-husna. Enggak boleh. Perhatikan ya, setiap nama Allah pasti menunjukkan sifat, tapi tidak setiap sifat menunjukkan nama. Kan Allah enggak boleh kita memustakkan, kita istak gitu, kita ambil pecahan kata dari sifat Allah. Semisal Allah mengabarkan bahwa Allah bersifat dengan sifat istiwa alal arsy. Paham enggak sini? Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Apakah Allah menyebutkan bahwa dia punya nama Al-Mustawi, yang maha beristiwa? Ada enggak? Enggak ada. Nah, kita enggak boleh nih mengambil pecahan kata dari istawa. Istawa yastawi berarti isim fa'ilnya Al-Mustawi, yang maha beristiwa. Enggak boleh. Paham enggak di sini? Nah, itu dikatakan boleh kalau mimbabil ikhbar. Ya, mimbabil ikhbar. Kalau untuk pengkabaran. Nah, ini babnya lebih luas lagi. Nanti dilanjutkan insya Allah. Ya, taib. Kasani wal fa'il. Nah, ya, Allah punya sifat sana, mencipta. Tapi Allah enggak menamakan dirinya as-sani. Allah hanya menamakan dirinya al-khaliq, yang maha pencipta. Al-fa'il, ada enggak Allah punya sifat yang melakukan? Allah punya sifat melakukan enggak? Iya. Fa'alu lima yurid, dia melakukan apa yang Allah lakukan. Kata Rasulullah SAW, kalau sesuatu yang buruk menimpa kita, katakanlah, qaddarallah wa masya'a fa'ala. Ya. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki, ya, fa'ala, dan Allah telah melakukan. Tapi Allah enggak boleh disebut nama al-fa'il, ya, yang melakukan. Nah, taib. Waqad ghalita man fa'ila dzalik, dan telah keliru orang yang melakukan hal tersebut. Boleh kalau mimbabil ikhbar. Ya, contoh begini. Saya katakan begini. Allah yang maha memudahkan urusan saya. Ya, Allah yang melapangkan dada saya, begitu. Ini mimbabil ikhbar, bukan saya menentukan nama tersendiri. Ya, kalau saya katakan Allah yang maha berkuasa, yang maha beristiwa di atas ars, ini mimbabil ikhbar boleh. Tapi kalau yu'addu isman minal asma'il husna, enggak boleh. Kalau dianggap sebagai sebuah nama, dari nama-nama asma'ul husna, itu enggak boleh. Paham sini ya? Taib. Al-ilhad khamsatu aqsamin. Lil-ilhadi khamsatu aqsamin. Nah, ilhad terhadap nama-nama dan sifat Allah itu ada lima macam. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di sini. Ya, mengenai ini, hal ini yang Allah sebutkan, wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan ditinggalkanlah, biarkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-namanya. Taib. Ahaduha tasmiyatul asnam bisyai'in min asma'illah, menamakan berhala dengan sesuatu dari nama Allah. Katasmiyatihim allata minal ilah, Ya, semisal mereka menamakan berhala mereka Al-Lat dari nama Allah, Ilah. Uzza dari nama Allah, ya, Al-Aziz. Ya. Taib. Wasaniha. Yang kedua, tasmiyatullah bima la yaliqu bi jalalihi. Menamakan Allah dengan sesuatu yang enggak layak dengan keagungan Allah. Katasmiyatin Nasara lahu aban. Ya, semisal orang Nasrani menamakan Allah Bapa. Tuhan Bapa. Wa tasmiyatul falasifa lahu illatan fa'ilah. Atau orang kaum filosof menamakan Allah illatun fa'ilah. Ya. Dia adalah illah sebab dan dia yang melakukan sebab. Ini enggak benar. Wasalisuha wasfuhu bima yata'ala anhu wa yataqaddasu minan naqais. Kaqauli akhbasil yahudi innahu staraha yawma sabati. Yang ketiga, mensifati Allah dengan yang Allah ya berlindung darinya, yang Allah maha tinggi darinya, yang Allah maha suci dari segala macam kekurangan. Semisal ucapan akhbasil yahudi, Yahudi yang paling buruknya. Yang paling buruknya yang ketika mereka mengatakan innahu Allah istaraha, istirahat yaumas sabti, di hari Sabtu. Kan Allah menciptakan langit dan bumi fisik tati ayam dalam waktu 6 hari. Dimulai hari Ahad, berakhir hari Jumat. Kata Yahudi yang paling buruknya, hari Sabtu Allah istirahat katanya. Karena Allah capek, lelah. Ini kurang hajar ya. Taib. Warabi'uha yang keempat, ta'tilu asma'illahil husna an ma'aniha. Ya, menta'til, meniadakan nama-nama Allah yang husna dari maknanya, wajahdu haqa'ikiha. Dan menentang ya hakikatnya. Kaqawli ba'dil jahmiyah, semisal ucapan sebagian jahmiyah, ini tepatnya mu'tazilah. Sami'un bila sam'in, hayyun bila hayatin. Ini tepatnya mu'tazilah. Karena kalau jahmiyah menafikan nama dan sifat. Kalau Mu'tazilah menafikan sifat, tapi menetapkan nama. Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat. Asma'ul Husna. Maka setiap nama pasti mengandung sifat. Karena gak mungkin gak ada nama yang gak mengandung sifat. Sifat Sami pasti punya sifat mendengar. Sifat mendengar yang paling sempurna. Paham gak sini ya? Nah kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan, kan Allah as-sami, tapi bila sam'in, tanpa pendengaran. Ya, gimana coba? Jadi, hanya nama semata. Nah, ini enggak ada pujian sama sekali. Ya. Khamisuha, kemudian yang kelima. Tasbihu sifatillah subhanahu wa ta'ala bisifati khalqih. Ya, yang kelima, penyimpangan adalah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Walhaq ayus bitalillah isman asma'an wasifatin khaliyatan min musyabahatil makhlukin. Maka yang tepat adalah menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat yang khaliyatan, yang kosong, yang terbebas dari keserupaan terhadap makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Taib. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbasin. Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Ibnu Abbas, yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad terkait nama-nama Allah. Apa maksud yulhidun? Ay yushrikun, yang mereka berbuat syirik dalam nama-namanya. Wa munasabatul asar lil babi wa lit tauhid, dan korelasi antara asar riwayat ini dengan bab dan tauhid, haitsu afadal asaru anna ra'ya Ibnu Abbasin annal ilhad fi asma'illah syirkun. Nah, di mana asar Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Abbas ya, yang belum menyatakan bahwasanya ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah, termasuk kesyirikan. Wa anhu dari Ibnu Abbas, sammu Al-Lat minal ilah wal Uzza minal aziz. Mereka musyrikin menamakan berhala mereka Al-Lat dari nama ilah, dan mereka menamakan nama berhala mereka Uzza dari nama Allah Al-Aziz. Ya. Wa munasabatul asar lil bab walit tauhid, korelasi asar riwayat Ibnu Abbas dan tauhid ini adalah haitsu afadal asar asaru anna Ibnu Abbasin yara anna tasmiyatal asnam bi asma'illahi ilhadun fi asma'illah. Ya, di mana Ibnu Abbas berpendapat bahwa menamakan berhala dengan nama-nama Allah itu adalah ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah. Wa qad sabata annal ilhad hadapi asma'illah syirkun. Nah, itu telah valid keterangan dari Ibn Abbas bahwa ilhad dalam nama-nama Allah adalah kesyirikan. syiriknya itu tergantung apakah syirik akbar atau syirik asgar. Anil A'mas, dari A'mas beliau mengatakan, ya, mengenai makna yulhiduna fi asma'ih, ay yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan ke dalam nama-nama Allah yang bukan bagian dari nama-nama Allah. Kata Syekh Al-Qarawi, wa munasabatul asar lil babi wa litauhid, korelasi keterangan dari A'mas ini di asar riwayat ini dengan bab dan tauhid ini adalah haitsu afadal asaru annal a'mas yara anna tasmiyatullahi bima lam yusammi bihi nafsah ilhadun fil asma. Ya, di mana asar ini menunjukkan bahwa A'mas berpendapat menamakan Allah dengan apa yang tidak Allah namakan untuk dirinya sendiri itu adalah ilhad. Bentuk ilhad penyimpangan dalam nama-nama Allah. Waqad sabata annal ilhad fi asma'illahi syirkun. Ya, telah berlalu keterangan bahwasanya ilhad terkait nama-nama Allah adalah kesyirikan. Baik, masuk ke bab 51. La yuqalu assalam alallah. Tidak boleh mengatakan assalam alallah. Ya, ini enggak boleh. Taib, wa fi sahih an Ibn Mas'ud dalam kitab As-Sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibn Mas'ud, qala kunna idza kunna ma'an nabi, kami dahulu ketika kami bersama nabi fi shalah dalam salat, kulna, kami mengatakan dalam tasyahud assalamu ala Allah. Ini enggak boleh, assalamu ala Allah. Keselamatan bagi Allah min wa ala min ibadi, dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, selamatan semoga tercurah pada si fulan dan si fulan. Qalan faqalan nabi, maka nabi SAW menyatakan la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah wassalam. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah karena Allah lah yang maha assalam. Ya. Tabarakallahu fikum. Allah assalam pada dirinya sendiri, pada zatnya. Ya, bahwa Allah lah yang menyalam, apa namanya? Assalam, yang memiliki nama assalam, nanti akan dijelaskan, dan Allah yang memberikan assalam, keselamatan kepada makhluk. Syarhul kalimat fi salai fi tasyahud al-akhir. Ketika kami mengatakan dalam salat dalam tasyahud akhir assalamu ala fulan, halat barakatus misalam alal musallami alaih. Yaitu keberkahan nama assalam itu halat, dia menempati hinggap kepada al-musallam. Ya, kepada pihak yang ditujukan keselamatan kepadanya, yang didoakan dengan assalam. Fa inna Allahu wassalam, assalamu ismun min asma'illahi al-husna. Ya, kan banyak itu di Al-Qur'an. Ya, nama-nama assalam. Ya. Taib, di surah Al-Hasyr di antaranya. Ya, di antara nama-nama Allah al-husna, maknahu as-salim min kulli tamsilin wa naqsin, yang selamat dari segala macam, dari segala keserupaan dan kekurangan. Nah ini, Allah selamat dari sifat-sifat yang kurang dan selamat dari keserupaan dengan makhluk. Juga makna assalam adalah dialah yang menyelamatkan hamba-hambanya, ya, dari kesesatan, ya, dari azab, ya, dan seterusnya. Syarhul Ijmali, penjelasan global. Yukhbiruna Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud mengabarkan kepada kita anna sahabata, bahwasanya para sahabat, wa huwa wahidun minhum, dan Ibnu Mas'ud adalah salah seorang di antara mereka, idza sallu ma'an nabi, apabila mereka salat bersama nabi, yusallimuna fi tasyahud al-akhir ala Allah, mereka mengucapkan salam kepada Allah di tahiyat akhir, wa ala ba'dil ashkhas, dan juga kepada sebagian person-person. Ya. Yeah. Wanahahum an nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka an hadzal qauli, dari ucapan ini. Wa dzalika anna salama du'aun lil musallami alaihi bisalamati. Karena yang demikian itu, karena yang namanya assalam adalah doa lil musallam, yang ditujukan untuk orang yang didoakan keselamatan, alaihi bisalam, agar dia selamat. Wallahu ghaniyun an dzalik, dan Allah enggak butuh dari kayak gitu. Ya enggak? Masa Allah didoakan agar selamat? Ya, fahuwa malikun lis-salamah. Allah lah yang menguasai keselamatan. Ya, fassalamu tutlabu minhu la lahu, maka yang namanya kesalamah, keselamatan diminta dari Allah, bukan untuk Allah. Nah, bukan untuknya. Baik, barakallahu fikum. Al-fawaidu, beberapa faedah. tahrimu qaul assalamu ala Allah. Diharamkannya ucapan assalamu ala Allah. Ini enggak boleh. Ya, asani yang kedua, idza manal islamu min syai'in arsyada ila ma yughni anhu. Apabila Islam melarang sesuatu, kan Islam ini enggak, kan dalam Islam ini enggak boleh nih. Nabi melarang, jangan kalian ucapkan assalam. Namun Islam bukan cuma melarang, tapi juga membimbing kepada yang mencukupkannya, dikasih solusi. Ya, kasih solusi. Baik. As-salis yang ketiga, assalamu ismun min asma'illahi al-husna. Assalam adalah nama diantara nama-nama Allah al-husna. Arabi jawazud du'a ilil makhlukina fi shalah. Bolehnya mendoakan kebaikan untuk makhluk di dalam sholat. Bahkan keburukan untuk makhluk pun boleh di dalam sholat. Sebagaimana Nabi SAW di kunut subuh mendoakan kepada para pentolan-pentolan Quraisy ya, di perang Uhud yang telah melukai beliau. Baik, munasabatul hadis lil bab. Apa korelasi hadis ini dengan bab? Haitsu dalla al hadisu ala tahrimi qaul assalam ala Allah. Hadis ini menunjukkan akan diharamkannya ucapan assalam ala Allah. Munasabatul hadis lil tauhid. Korelasi hadis ini dengan tauhid itu apa? Haitsu afadal hadis, di mana hadis ini memberikan keterangan faedah anna salama ala Allah munafin li tauhid. Bahwasanya kalau kita mengatakan semoga salam tercurah kepada Allah, itu menafikan tauhid. Menafikan tauhid bukan menghilangkan, tapi mencederai, menodai. Wadzalika anna salama du'aun bi salamati minal uyubi wa naqaisi. Karena yang demikian itu dikarenakan bahwa salam adalah doa agar selamat dari aib dan berbagai sifat kurang. Wallahu munazzahun an dzalika. Dan Allah disucikan dari hal tersebut. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, bahkan ya, ini kan tadi makna salam dua. Allah salim, selamat dari segala macam keserupaan dengan makhluk dan sifat yang kurang. Yang kedua, Allah as-salam, maknanya Allah as-salim yang menyelamatkan makhluk dari segala macam mara bahayanya dan seterusnya. Allah yang menyelamatkan makhluk. Makanya Allah terkadang memberikan salam, salamun alal mursalin, keselamatan bagi mursalin. Allah yang selamatkan. Ya, ya naruku nibar dan wasalaman. Ya. Ala Ibrahim, begitu kan. Bahkan Allah pernah mengirim salam kepada makhluk. Jibril mengatakan pada Rasulullah, ya, ya Rasulullah, faqra alaiha. Ucapkanlah alaiha, alaiha assalam min rabbiha wa minni. Wahai Rasulullah, ucapkanlah salam untuk istrimu Khadijah. Dari Allah dan dari aku. Nah. Ya, apa kata Khadijah? Innallaha huwa salam. Ya, wa ala Jibril salam, wa alaikas salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Jibril, sesungguhnya Allah lah assalam. Semoga tercurah juga pada Jibril dan pada engkau assalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan kita diucapkan salam oleh pihak ketiga, kalau oleh orang pihak kedua mah gampang. Pihak kedua maksud saya mukhatab, orang kedua yang langsung bicara sama kita. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah atas engkau. Nah, kalau dari pihak ketiga nih, ya, misalkan saya mengatakan begini, ya, Pak Yudi dapat salam dari Ustaz Jumakir. Nah, jawabnya seperti jawab Khadijah. Ya, jawab Khadijah. Berarti gimana? Ya. Wa alaihi wa alaikas salam. Wa alaihi wa alaikas salam. Mas Yudi dapat salam dari janda itu. Wa alaiha wa alaikas salam. Wa alaiha wa alaikas salam. Paham gak sini? Ya, gitu. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Wa alaihi wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu. Kalau kita dapat salam dari pihak ketiga. Ya. Jadi ini ketika Nabi mendengar para sahabat mengatakan assalamu ala Allah, maka Nabi SAW menyatakan innallahu wasalam fa idza shalla ahadukum falyaqul attahiyatu lillah dan seterusnya. Ya, wassalatu wattayyibat assalamu ala nabi, keselamatan semoga tercurah pada nabi wa ala ibadillahi as-salihin, dan kepada para hamba-hamba Allah yang saleh. Itu keselamatan semoga tercurah untuk Nabi dan hamba-hamba Allah yang soleh. Bukan semoga keselamatan tercurah kepada Allah. Nabi sudah bilang, innallahu wassalam. Fa idza shalla ahadukum falyakul attahiyatu lillah dan seterusnya. Taib. Bab ke-52. Babu qauli Allahumma gfirli in syi'ta. Ini larangan ini, bab larangan ini. Kalau berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Oh, ini songong banget ini. Nah, ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Justru dianjurkan kalau kita itu doa, kita itu mesti memelas, merengek gitu. Kita mesti merengek, memelas. Kita mesti berharap betul-betul. Jangan kalau engkau kehendaki ya Allah, kalau enggak kehendaki ya enggak apa-apa. Seakan-akan kita enggak butuh ampunan Allah. Enak aja. Ya. Taib. Wa fi sahih an Abi Hurairah dari dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum Allahumma firli in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah ampuni aku jika engkau kehendaki. Allah marhamni in syi'ta. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Liya'zimi al-mas'alata. Maka dia mesti tekadkan permintaan dia. Fa innallaha la mukriha lahu. Karena enggak ada yang bisa memaksa Allah. Wali Muslim dalam riwayat Muslim, wal yu'adzim raghbata. Hendaklah dia memperbesar harapan dia. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Karena bagi Allah tidak ada ya sesuatu yang berat bagi Allah, sesuatu apapun dari apa yang Allah berikan, semuanya ringan bagi Allah. Lihat di syarhul kalimat liya'zim al-mas'alah ay liyajzim fi talabatihi wa yatayaqqan al-ijabata. Dia mesti ya tekadkan dalam permintaan dan yakin, dia mesti yakin akan dikabulkan. Ini yakin dalam dikabulkan ini penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'allaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin itu akan dikabulkan. Masa doa enggak yakin? Ya jangan-jangan enggak dikabulin. Ya Allah, kayaknya enggak dikabulin. Yakin. Ya, wa'lamu annallaha yastajibu du'aan, ya, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahilin. Dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari kalbu yang lalai, dari kalbu yang ghafil, ya lahin, yang lalai. Ya, Allah enggak kabulkan doa. Jadi kita mesti konsen, mesti khusyuk. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku mohon padang, berlindung pada Engkau ya Allah dari ilmu yang enggak bermanfaat, dari hati yang enggak khusyuk, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi mesti yakin, memelas, sungguh-sungguh. Ya. Baik. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un atahu. Karena bagi Allah enggak ada sesuatu yang berat bagi Allah pun atas apa yang Allah berikan. Ai fa innallaha la ya'suru 'alaihi syai'un. Karena enggak ada sesuatu apapun yang memberatkan Allah. Arada i'ta'ahu. Jika Allah kehendaki memberikannya. Ya. Makanya kalau ini penting sekali ya. Syarhul ijmali. Penjelasan kalimat di sini. Oh, bisa dapat 3 bab kita ini ya. Dapat 3 bab ini, bisa 4 bab kayaknya. Tergantung dia tuh. Nah, lihat di sini. Lamma kana al-kullu muftakiran. Nah, tatkala kullu, semua makhluk membutuhkan ilallah, kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Kita semua, enggak terkecuali, kita sangat fakir membutuhkan Allah. Wa huwal ghaniyul hamid, dan Allah maha kaya. Lagi maha terpuji. Naha Rasulullah, maka Rasulullah SAW melarang. Man arada du'a, bagi siapa yang ingin berdoa, ayu alliqomat lubahu, dia kaitkan permintaan dia bima syiatillah, dengan kehendak Allah. Ya Allah, jika engkau ampuni, ya Allah ampuni aku jika engkau ampuni. Engkau kehendaki, kalau engkau enggak kehendaki ya enggak apa-apa. Enggak bisa kayak begitu. Lianna dzalika yus'iru bi adamil ihtimami bil matlub. Karena yang demikian itu yus'ir, mengesankan, bi adamil ihtimam, tidak adanya perhatian akan apa yang diminta. Wadhalika yunafil iftiqara. Yang demikian menafikan sikap rasa butuh kita kepada Allah. alladhi huwa ruhu ibadati doa, yang sikap merasa butuh itulah roh ibadah doa. Doa huwa ibadah, doa adalah ibadah, dan roh dari doa adalah sikap merasa butuh kita. Ya. Wa li anna takhyira la yaliku billah, dan memberikan pilihan itu enggak layak bagi Allah. Ya Allah, kalau Engkau kehendaki, ya Allah, ampuni aku. Kalau enggak apa-apa. Enggak bisa demikian. Idza mukriha lahu, karena enggak ada yang bisa memaksa Allah hatta yukhayyara, hingga Allah diberikan pilihan. Enggak bisa demikian. Summa amara da'iya, kemudian Allah memerintahkan bagi orang yang berdoa bil ilhahi, agar dia merengek, memelas, fid du'ai, dalam doanya. Wa ayyas'alallaha, agar dia meminta kepada Allah ma'arada, apa yang dia kehendaki, minal khair, dari kebaikan. Kebaikan apa yang dikehendaki? Ini sampai-sampai kita minta doa perkara berat atau ringan. Sampai sendal yang putus minta sama Allah. Perkara berat atau ringan. Jangan berkatakan, ah gitu aja minta sama Allah. Terus minta sama siapa lagi? Enak aja gitu aja minta sama Allah. Nabi yang ngajarin sampai perkara sendal putus minta sama Allah. Ya. Dan ini penting sekali. Kata Nabi SAW, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Allah itu, kata Rasulullah SAW, bagi yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Jadi apalagi yang kita enggak masa kita bilang malulah minta sama Allah. Enak aja. Terus ente bisa nyelesain perkara ente sendiri? Hah? Bisa menyelesaikan perkara sendiri Allah tinggalkan? Enggak bisa. Nabi minta. Nabi loh. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Maka Nabi semua menggantungkan hajat beliau kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian mana lagi tadi? Kabura aw saghura, apakah itu permintaan dia, apakah yang besar atau yang kecil? Ya. Fa inna Allah la ya'suru alaihi syai'un idza arada ta'ahu. Karena Allah tidak ada sesuatu apapun yang memberatkan Allah jika Allah menghendaki memberikannya. Wa la yakburu alaihi hajatus sa'ilin. Ya. Dan tidak berat bagi Allah, tidak besar bagi Allah kebutuhan orang yang meminta. Walaupun semua manusia dari awal sampai akhir, dari Adam sampai orang yang terakhir, dari sampai hari kiamat, minta kepada Allah. Semua yang mereka minta, Allah berikan semua tanpa terkecuali, gak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Tambah lagi malaikat semua minta, apa yang mereka minta, Allah beri, gak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Fa innahu malikud dunya wal akhirah, Allah lah sang maharaja dunia akhirat. Al mutasarrifu al mutlaqu, yang maha bertindak secara mutlak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha ya qadirun, maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini penting ini doa ya. Sampai-sampai Nabi katakan doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad doa. Enggak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah selain doa seorang hamba. Karena kalau hamba enggak berdoa kepada Allah, Allah murka. Innahu man lam yas'alillah yaghdab 'alaih. Orang yang enggak minta kepada Allah, Allah murka sama dia. Karena ketika hamba berdoa kepada Allah, itulah wujud penghambaan. Wujud penghambaan hamba kepada Allah. Ya. Apalagi mintanya dalam kondisi yang paling merendahkan diri, yaitu apa? Ketika sujud. Nabi nyatakan, ya. Aqrabu ma yakunu baina 'abdihi wa rabbihi min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Momen-momen saat-saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ketika si hamba sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Lagi hina-hinanya tuh si hamba, menghinakan diri, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka perbanyaklah doa. Disitulah yang paling dikabulkan. Ya. Taib al-fawaidu. Di situ ada beberapa faedah. Tahrimu ta'liqi du'a bil masyiah. Diharamkannya mengaitkan doa dengan kehendak Allah. Ini beda kasus ketika kita doain orang sakit. Apa doain orang sakit? Kita katakan la ba'sah tahurun. Insyaallah. Apa artinya? Tidak mengapa sakit kamu ini. Mensucikan dosa kamu. Insyaallah. Jika Allah kehendaki. Itu hakikatnya adalah harapan doa. Bukan mengaitkan dengan masyiah. Paham gak sini? Harapan. Itu sama kayak gini, antum mengatakan begini, besok gimana, kamu jadi enggak? Jadi, besok saya mau melakukan, insya Allah. Ada harapan agar Allah mudahkan. Begitu. Bukan maknanya mengaitkan dengan apa? Dengan masih ada dengan kehendak Allah. Ya, kalau Allah kehendaki, dosamu jadi digugurkan, kalau enggak ya kagak. Bukan begitu. Nah, paham gak sini? Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan hadis-hadis ini semua maknanya makruh karena ada hadis yang tadi doa untuk orang sakit, tapi tidak demikian. Dibantah lagi oleh ulama yang lainnya. Nah, asani yang kedua, masyru'iyatu du'ai wa isbatu naf'ihi. Disyariatkannya berdoa dan ditetapkan manfaat dari doa. Yang namanya doa itu pasti bermanfaat. Umar bin Khattab mengatakan enggak pernah khawatir doanya enggak dikabulin. Umar khawatir kalau enggak diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa, itu baru perkara besar. Udah enggak pernah doa lagi. Oh, ini musibah. Doa enggak dikabulin enggak masalah, entah dunia atau akhirat. Di dunia enggak dikabulin pasti yang terbaik buat kita. Ya Allah, rezeki ya Allah, rezeki yang banyak, rezeki nomplok. Kalau kita dikasih rezeki yang banyak, Allah tahu buruk buat kita. Lalai. Ya, betapa banyak dulu orang kampung, polos, lugu, pelangak-pelongo, soleh. Ketika udah ke kota, belagu, tengil, salah. Ya enggak? Kan banyak kayak begitu. Nah, udah punya duit, salah langsung ngaco. Ketika dulu masih kere, taat. Udah banyak duit, songong. Gak lagi kenal masjid, gak ada lagi kenal pengajian. Sibuk. Nah, dulu kere, rajin ke masjid, rajin ngaji, zikir terus. Sekarang zikir dunia aja udah. Duit-duit, pulus-pulus-pulus. Udah gitu aja. Ya. Asalis isbatul kamal lillah, ditetapkannya kesempurnaan bagi Allah. Arabi ta'zimu raghbati fi ma indallahi husnul dhon billahi. Ya, mengagungkan harapan, membesarkan harapan dari apa-apa yang ada di sisi Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Ya, ana inda dhanna 'abdi bi, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Aku tergantung prasangka hamba-Ku kepadaku. Kita yakin enggak? Gimana perasaan kita, prasangka kita kepada Allah? Dikabulkan apa enggak? Enggak, kayaknya enggak dikabulin. Ya udah enggak dikabulin. Ya. Maka Nabi katakan, "Udallahu antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian dalam keadaan kalian yakin dikabulkan. Kabulin enggak di dunia, di akhirat. Nanti di akhirat semua doa-doa kita itu yang enggak Allah kabulkan di dunia bermanfaat di akhirat. Diselamatkan dari azab, diringankan dari siksa, dimasukkan ke surga, dimudahkan urusan akhirat. Kalau kayak begitu kita di akhirat lebih penting di akhirat kan. Cuman kan kita maunya di dunia juga. Kan begitu ya Pak Amin ya. Nah. Baik. Al-Khamis yang kelima, tanzihullah amma yuhimu an-naqais. Disucikannya Allah dari hal-hal yang itu mengesankan akan membawa prasangka atau sikap sifat kurang bagi Allah. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab itu apa? Haitsu dalla al haditsu, di mana hadis ini menunjukkan ala tahrimi ta'liqi du'a bil masyiah. Akan diharamkannya mengaitkan doa dengan masyiah, dengan kehendak, bukan sekedar makruh. Ya. Karena bukan jadi dalil tadi laba satahurun insyaallah. Itu bukan dikaitkan dengan masyiah. Tapi di situ sebenarnya rokbah, harapan di situ ya. Munasabatul hadis li tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid. Haitsu dalla al haditsu ala tahrimi ta'liqi du'a bil masyiah. Hadis ini menunjukkan akan diharamkannya mengaitkan doa dengan kehendak Allah. Lihat ya, ini enggak boleh. Ya Allah ampunin aku jika Engkau kehendaki. Enggak boleh begitu. Li'anna dzalika yus'iru bi dha'fil iftiqar ila Allah. Karena yang demikian mengesankan lemahnya rasa butuh kita kepada Allah, wa dzalika munafin lit tauhid. Dan yang demikian menafikan tauhid, mengurangi tauhid. Ya, tidak menghilangkan tauhid tapi mengurangi tauhid. Baik, cukup ya. Kita akhiri, sebelum kita akhiri mungkin bagi teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, tafadhol silakan.